Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, selalu menyapa kita di setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kita hanya bisa mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat ketika kita diberikan hidayah, nikmat ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan nikmat ini yang akan mengangkat derajat kita, baik laki-laki maupun wanita, di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dan nikmat ini pun juga yang akan membuat kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai wanita, khususnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Kita butuh ilmu, ibu-ibu. Ya, kita butuh ilmu untuk mengerjakan semua tanggung jawab, semua tugas, semua PR, untuk menjadi istri yang soleha, ibu yang baik, nenek yang objektif. Kita butuh ilmu. Dan itu yang membuat wanita-wanita hebat itu berhasil. Sebut saja seorang wanita yang bernama Maryam binti Abdurrahman bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, muhaddisah. Beliau adalah pakar hadis di abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah pakar hadis di abad ke-7 Hijriah. Dan salah satu yang luar biasa dari beliau adalah beliau bukan hanya mengajarkan anak beliau, bukan hanya mendidik sebagaimana standar banyak ibu-ibu, tapi beliau mengajar di level yang berbeda dan mendidik di level yang berbeda, sampai beliau memberikan ijazah kepada anak beliau sendiri yang bernama Syamsuddin bin Abdul Qadir. Dan memberikan ilmu yang luas. Beliau bukan hanya sekedar menyiapkan makanan, walaupun itu penting dan Masya Allah, atau menjadi teman ngobrol bagi anak, walaupun itu sangat penting. Jadi pendengar yang baik, walaupun itu tugas yang mulia. Tapi lebih dari itu, beliau mengajar anak beliau, beliau mendidik anak beliau, dan beliau memberikan ijazah ilmu kepada anak beliau. Jadi kalau kita yang kasih ijazah tuh sekolah, kalau Bu Maryam ini rahimahullah alimah, itu beliau yang memberikan. Kok bisa? Karena ilmu, hadirin. Ilmu yang membuat wanita itu semakin indah, punya peran, punya kiprah, bermanfaat, menginspirasi, mencetak generasi. Makanya mulailah dengan belajar. aku udah tua Pak Ustaz. Start. Lalu biar Allah yang memberikan keberkahan. Start. Biar Allah yang mengurai nanti. Start. Biar Allah yang menolong. Bisa jadi bukan di kita. Tapi ketika kita start, kita memulai, nanti di anak kita, ibu-ibu. Atau mungkin di cucu kita. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Orang Nabi SAW mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Bagaimana dengan ilmu yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya? Yang kita butuhkan adalah kejujuran, keikhlasan, lalu tawakal kepada Allah, lalu mulai. Pelan-pelan gak masalah. Yang penting mulai belajar, mulai berubah, mulai berhijrah, dan jadikan Ramadan sebagai momentum. Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan membaca. Bukankah ayat pertama kali, ayat Al-Quran yang pertama kali turun di Ramadan dan berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dengan meminta pertolongan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Suruh baca. Nabi SAW belajar Al-Quran di Ramadan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jadikanlah Ramadan sebagai momentum. Mulai jemaah, mulai. Kalau kita gak pernah mulai, maka cerita itu tidak akan ada. Pertolongan itu tidak Allah berikan. Mulai, mulai belajar. Jangan pernah meremehkan. Kita punya Rabb yang bisa menggandakan dan memberikan limpahan keberkahan berlapis-lapis dan berlipat. Kita punya suami, kita punya anak, atau insya Allah kita akan punya suami dan insya Allah kita akan punya anak. Kalau kita gak punya ilmu, terus bagaimana kita jadi istri yang soleha? Bagaimana kita jadi ibu yang baik? Para ulama kita, termasuk yang wanita, itu sangat bermanfaat di lingkungan mereka karena mereka punya ilmu. Oleh karena itu belajarlah, belajarlah, belajarlah, agar kita bahagia di dunia dan akhirat, agar kita bermanfaat di dunia dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan Nabi kita SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Aukamakal. Bahwa orang yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai, di antaranya punya sifat yang paling bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan kajian kita, tapi sebelumnya jangan lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabil Shayyib. Dan kita sedang membahas tentang keistiqomahan. Dan keistiqomahan butuh keistiqomahan hati. Dan untuk hati ini istiqomah, hati ini harus mencintai Allah. Hati ini harus menjadi seorang pencinta. Dan hati ini harus memuliakan, mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Nuqim dalam kitab ini. Ketika beliau menyampaikan, وليس الشأن fil amali innama sya'nu fi hifdhil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Beliau menyampaikan tolak ukurnya bukan sekedar beramal, ibu-ibu. Tolak ukurnya bukan sekedar beramal, namun tolak ukurnya adalah menjaga amal-amal kita dari semua hal yang bisa merusak dan membatalkannya. Sekali lagi, parameternya, tolak ukurnya bukan sebatas beramal. Yang penting aku udah ini, yang penting aku udah sholat, yang penting aku udah puasa, aku kan udah beres-beres rumah. 3 tahun ini aku selalu pegang anakku sendiri dan aku asuh dia. Alhamdulillah. Tapi tolak ukurnya bukan hanya sekedar beramal. Tolak ukurnya adalah menjaga amal tersebut dari hal yang bisa merusak dan hal yang bisa membatalkan. Itu intinya. Karena hadirin Allah ulmukan, karena hanya sebatas melakukan gerakan amalan, belum tentu amal kita diterima. Sebatas ruku, sebatas sujud, sebatas takbiratul ihram. Ingat dalil yang di pertemuan sebelumnya, Nabi SAW bersabda, innal abda la yusalli salata wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Tidaklah sesungguhnya seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat, maka tidak ada catatan pahalanya kecuali hanya setengahnya, kecuali hanya sepertiganya, kecuali hanya seperempatnya, kecuali hanya seperlimanya, dan begitu seterusnya sampai hanya sepersepuluhnya saja. Padahal dia mengerjakan gerakan-gerakan sholat tersebut. Dia takbiratul ihram, dia baca surat, dia baca doa iftitah, dia baca surat al-fatihah, dia baca surat pendek atau bahkan mungkin surat panjang, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk di antara 2 sujud, dia tasyahud atau tahiyat. Tapi bisa jadi dia gak dapat apa-apa, atau dia cuma dapat setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau seperlima, atau hanya sepersepuluh. Dia gak mendapatkan pahala yang dia inginkan. Dia gak akan dapat pengguguran dosa. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama mengatakan, kata Imam Al-Qayyim, wa amma amalun syamilathu al-ghaflah aw li aktsarihi. Adapun sebuah amalan yang dikerjakan tapi dengan kelalaian, hadirin. Ngerjain sih tapi blank. Ngerjain tapi enggak konsen. Salat tapi enggak khusyuk. Wafaq adalah ikhlas, dan dia kehilangan keikhlasan. Dia puasa Ramadan tapi dia terpaksa aja, bahkan dia sebel ketika dibangun sahur. Dia kehilangan keikhlasan. Benar, dia jalanin perannya sebagai istri, dia nurut sama suaminya, tapi gak ikhlas. Dia nurut hanya karena ketakutan, keterpaksaan. Mikir kalau saya bercerai siapa yang nafkahin saya? Ya udah jalanin aja deh. Betul, dia bersama anaknya dari pagi sampai malam. Tapi dia enggak ikhlas. Bahkan ketika dia lihat sosial media temannya, dia ngiri. Kenapa sih aku gak bisa seperti teman-temanku? Masih bisa bebas, masih bisa main, masih bisa ketemuan untuk bubar, untuk bukber, masih bisa ngabuburit. Aku harus temenin sekecil. Kenapa sih dia harus lahir sekarang? Benar, dia jadi ibu. Dan dia kasih makan siang tadi. Tapi tidak ada keikhlasan. Tidak ada ruh dalam beramal. Sehingga dia tidak totalitas juga. Dia jadi ibu, tapi dia tidak jadi ibu secara zahir dan batin. Dia layani suaminya, tapi dia gak layani dengan segenap hatinya. Dia gak tunaikan tugas-tugasnya tersebut dengan totalitas. Walam yufi haqqahu. Dia setengah-setengah, dia gak 100%. Jadi istri gak 100%. Jadi ibu gak 100%. Ketika dia ngerjain sesuatu kerjaan, dia gak ada keikhlasan. Gak ada niat untuk menafkahi diri saya agar saya gak jadi benalu untuk orang, jadi tanggungan orang. Saya makan dengan keringat saya sendiri. Gak ada ruh agar saya bisa berinfak, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa bayar zakat, agar saya bisa support yang gak mampu, agar saya bisa nolong orang. Sehingga amalannya ya rutinitas aja. Beres-beres rumah ya rutinitas aja. Nyuci piring dengan ketinggiannya itu setelah traweh atau setelah sahur, dengan ngedumel, dengan sebel, dengan kesel. Kok ada yang bantuin sih anak-anak pada kemana? Kesel sama kakak lah, kesel sama adik lah. Mereka cuma bisa makan aja. Giliran nyuci piring, aku yang di ini kan. Benar, piring semua bersih. Kinclong. Karpet di vakum. Tapi gak ada ruh. Gak ada keikhlasan. Kata para ulama, kata Ibn Qayyim, fa ayyu syai'in yukaffiru hadzal amal? Fa ayyu syai'in yukaffiru hadzal amal? Kalau amalnya begini, kalau amalnya seperti ini, maka dosa mana yang mau digugurkan? Karena kita tahu salah satu cara menggugurkan dosa adalah beramal soleh. Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tatamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dan sebelumnya kan Ibnu Qayyim membawakan hadis tentang puasa Arafah. Sesungguhnya inna shoma yaumi Arafah, sesungguhnya puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Dan puasa hari Asyura menghapuskan dosa setahun. Tapi puasa seperti apa? Puasa tanpa ruh. Puasa tanpa keikhlasan. Puasa tanpa amalan hati. Puasa dengan segenap kelalaian demi kelalaian. Itu yang dikatakan Ibnu Qayyim, dosa mana yang bisa dihapuskan dengan amalan seperti ini? Hadirin Allah muliakan, jadi ini penting. Makanya kaidahnya adalah parameternya bukan hanya sekedar beramal. Parameternya kita harus jagain amal kita itu dari pembatal-pembatalnya dan virus-virus perusaknya. Bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya jadi istri, bukan hanya jadi ibu. Tapi kita harus juga jagain bagaimana puasa kita itu terjaga keikhlasannya. Kita harus jagain bagaimana peran kita jadi istri itu terjaga keikhlasan dan kejujurannya. Saat kita pegang anak kita, kita harus menjaga bahwa detik-detik bersama anak-anak kita itu benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah, bukan sisi ibunya yang nomor satu ditampilkan. Itu hal penting. Makanya kata para ulama, jangan sampai ketika kita beramal, yatlubu minal ibadi ta'zimuhu bihi. Yatlubu minal ibadi ta'zimuhu bihi. Kita berharap manusia itu memuliakan kita karena prestasi amal kita itu. Kita puasa, kita berharap manusia ngangkat kita karena puasa kita. Kita khatamkan Al-Quran di Ramadan karena kita berharap manusia itu mengagumi kita. Karena kita bisa khatam 5 kali, kita bisa khatam 6 kali, kita bisa khatam 10 kali. Hadirin Allah muliakan. Kita jadi istri itu, kita berharap mendapatkan feedback dari suami. Suami penuhi keinginan kita, suami kasih perhatian sama kita. Betul hadirin. Suami harus memberikan perhatian dan baik dengan istri. Tapi kita sebagai istri, pada saat menjalankan tugas-tugas kita sebagai istri, bukankah lebih baik kita benar-benar mencari ridha Allah dan ikhlas kepada Allah, sehingga kalau ada kekhilafan dari suami kita, kita gak akan baper, kita gak akan terpukul, kita gak akan jatuh. Betul, anak-anak ini harus berbakti sama orang tuanya dan harus diajarkan berbakti sama orang tuanya. Tapi ketika kita menjadi seorang ibu, seorang ayah atau orang tua, dalam mendidik, dalam mengasuh, dalam jungkir balik, banting tulang, menunaikan nafkah anak, bukankah hendaknya kita mengikhlaskan niat kita? Sehingga kalau terjadi kekhilafan di tengah-tengah anak dan ia, mereka tidak memenuhi hak kita sebagai ibunya, kita gak akan terpukul. Karena tujuan kita bukan untuk mendapatkan feedback. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan hanya tahu, kita di Ramadan ini bukan hanya fokus pada amalan, bukan hanya fokus pada puasanya, bukan hanya fokus pada bukbernya. Betapa banyak bukber itu justru jadi ajang sebagian pihak show off. Bagaimana kasih makanan paling enak, kasih makanan paling lezat, kasih makanan paling banyak, lalu nanti dipuji, diangkat, disebutkan. Dan terbukti ketika gak ada yang muji makanan buatan kita enak, kita sedih. Bahkan ketika ada yang kritik makanan kita, kok kayaknya menu buka puasa kita sore ini kurang garam ya, kita baper. Karena emang kita menunggu-nunggu pujian tersebut. Tapi kalau ketika kita memberikan makan berbuka dengan ikhlas, lalu ada yang mengkritik, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Dan besok menunya bisa lebih pas. Dan semoga Allah terima. Dia gak akan tersudut. Ketika suaminya kritik dia, terima kasih. Wahai suamiku, doakan biar aku bisa lebih baik. Dan yang terpenting diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling, diterima sama Allah. Tolong selalu kritik aku. Tolong selalu kasih masukan. gitu. Kan dengan demikian aku menjadi lebih baik lagi. Jadi inilah orang-orang ibu-ibu sekalian yang bukan hanya menjaga, bukan hanya beramal, tapi ngejagain amalnya agar nggak rusak tuh amal, agar nggak hancur, agar nggak disisupi oleh virus-virus yang berbahaya, agar nggak dimasukin riya, sum'ah, ujub, agar amal itu punya ruh, bukan hanya formalitas, bukan hanya sebatas rutinitas. Ya aku puasa, tapi rutinitas sebulan dalam setahun itu sahur sih, ya tapi gitu, ngantuk segala macam, cemberut pas sahur. Tapi gak ada ruhnya, gak seneng gitu, gak inget tasaharu ketika kita makan sahur, kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam makanan sahur itu ada keberkahan, lalu kita berharap semoga hari ini diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena kita makan sahur, kita percaya dengan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun cuma seteguk air. Kok lu gak sahur? Lagi gak mood. Ini bukan tentang makan. Ya aku kan lagi diet. Ini bukan tentang menurunkan berat badan. Ini tentang cari keberkahan, sehingga amalan itu ada ruh. Itu yang harus kita campurkan. Dan itu yang ditekankan. Kalau kita mau istiqomah, kita harus punya level itu dalam kegiatan kita. Ini kan pembicaraan tentang istiqomah. Kalau ibu-ibu pengen istiqomah, kalau jamaah pengen istiqomah, maka ibadah dan amal kita harus punya ruh. Bukan hanya dikerjakan. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Aku udah loh, gitu loh. Udah ya, aku mau pulang, aku udah selesai. Oh enggak. Kamu belum selesai, kamu nggak pulang, belum selesai. Yang mana sih yang susah? Yang ini. Oke, aku bantu. Lu bukannya kamu udah mau pulang? Ya nggak apa-apa. Pahala. Pagi di Ramadan, bantu teman nyelesain mas apa kerjanya kan pahala. Yuk, apa sih yang susah? Gini-gini, oh, ini caranya gini. Dijelasin, jadi ada ruh dan senang gitu. Semoga Allah terima ya. Ada ruhnya gitu. Sebagaimana tadi kata Ibnu Qayyim, ada ruh. Semoga Allah terima. Semoga ini ikhlas ya, bukan hanya cari muka di depan teman-teman kantor. Tapi benar-benar cari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya kebalikan, kita belum selesai, dia udah selesai. Sisa aku pulang duluan ya. Kayaknya kemarin gue bantu dia deh. Kenapa dia nggak bantu gue sekarang? Ah ini kan berarti kan nggak ada ruhnya ketika bantu orang. Tapi kalau punya ruh, aku sisa aku duluan ya. Silakan. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa pulang aja. Tapi kan kamu bantu aku kemarin. Nyebelin gak sih? Dia ingat juga ternyata. Tapi aku pulang duluan ya. Tetapi mau pulang nih. Enggak apa-apa. Karena bantuan kita kemarin itu bukan untuk tiket dia harus bantu kita hari ini. Tapi bantuan kita kemarin itu agar Allah ridho sama kita. Agar Allah mencintai kita. Agar Allah tolong kita. Dan pertolongan Allah terlalu sempit kalau dimaknai sebatas dia melakukan hal yang sama hari ini. Karena pertolongan Allah begitu luas. Dan bisa jadi ketika Allah takdirkan dia gak bantu kita hari ini, itu justru bantuan dari Allah agar kita mendapatkan sesuatu. Bisa jadi kalau dia bantuin kita, kita gak dapat pelajaran. Kita gak menemukan sesuatu karena udah dibantuin sama dia. Tapi begitu kita harus ngerjain sendiri, kita berdoa dapat pahala doa, kita tawakal dapat pahala tawakal, lalu kita menemukan ini. Ada beberapa ulama hadirin ibu-ibu sekalian, itu karya mereka itu disebabkan karena mereka mencari sebuah pembahasan di puluhan buku atau ratusan buku. Maksudnya zaman dulu belum ada Google, belum ada segala macam, jadi harus buka-buka dan gak bisa dicek, jadi harus baca sat dari awal sampai akhir, bahkan puluhan buku harus baca dari awal sampai akhir untuk nyari pembahasan tersebut atau poin tersebut. Dan akhirnya mereka bisa buat karya lain dari hasil pencarian tersebut. Dan bisa jadi yang dicari gak dapat, tapi dapat ratusan manfaat yang lain. Jadi gak, bukan berarti orang gak tolong kita itu Allah gak tolong, bukan. Ada banyak cara. Yang intinya adalah itu tadi. Gak apa-apa, gak apa, lu gak marah kan? Enggak. Nanti lo marah lagi sama gue. Enggak. Yaudah gue pulang ya. Dia pikir cuma mak. Dia pikir dia punya kesadaran, ternyata cuma mancing doang. Gak apa-apa, pulang aja. Itu amal yang punya roh. Kita udah bilangin ke anak kita berkali-kali, tetap aja dia loncat sana, kecebur di sini, kejedot di sana, nangis lah. Ibu yang punya roh itu tenang aja terus ingetin. Karena yang paling penting itu ketika saya kasih nasihat ke anak, Allah dengar dan Allah maha mendengar dan Allah kasih keberkahan. Kalau anak, ya namanya juga anak, mungkin butuh waktu. Tapi udah sebulan nih gak berubah, ya mungkin dia butuh waktu 2 bulan. Tapi 2 bulan gak berubah, mungkin dia butuh waktu 3 bulan. Mungkin, tapi ini udah 3 bulan nih gak berubah, mungkin dia butuh waktu 4 bulan. Bukankah Nabi SAW memerintahkan kita, memerintahkan anak kita saat di usia 7 tahun dan baru boleh dihukum di usia 10 tahun. 3 tahun. Ini yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi jamaah usia ibu sekalian, jangan hanya sekedar beramal, apalagi di Ramadan. Amal itu harus ada ruhnya. Amal itu harus dijaga dari perusak-perusak, dari yang menggugurkan amal tersebut. Dan ini kita rasakan enak deh kita beramal. Semoga bermanfaat. Kita buka sisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan kita semua, dan semoga Allah merahmati para ulama. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, silakan. Bagaimana hukum salat tarawih di rumah bagi perempuan dengan hafalan surat yang masih sedikit? Apakah lebih baik di masjid? Dan ya, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, ada. Oke, saya baca saja, kita jawabin. Hukum sholat bagi wanita boleh di rumah, boleh di masjid. Dan kalau kualitasnya sama, sama-sama khusyuk, sama-sama baik, sama-sama ini, maka ubuyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik untuk mereka, kata Nabi SAW. Tapi kan di redaksi sebelumnya kan kata Nabi, jangan larang wanita kalau ingin pergi ke masjid. Tapi rumahnya lebih baik gitu loh. Kalau kualitasnya sama. Tapi kalau kualitas sholat kita di masjid lebih baik, lebih khusyuk, lebih terasa karena banyak faktor. Maka pada saat itu silakan pilih sholat di masjid. Lalu pertanyaan beliau, saya wanita pekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan alhamdulillah kemarin menjadi bagian salah satu yang mendapatkan bantuan relawan Ramadan. Alhamdulillah. Saya merasa saya belum berhak seluruhnya mendapatkan hal tersebut. Karena saya di sini merantau dan alhamdulillah kebutuhan konsumsi setiap hari di-cover oleh atasan saya. Data dari relawan tersebut mungkin dilihat dari sisi lain. Jadi kan kriterianya ada beberapa sisi. Jadi mungkin sisi yang pertama nggak masuk, tapi dari sisi kriteria yang lain masuk. Tapi dan beliau nggak meminta untuk tidak disebutkan sisi ini, karena termasuk yang mendapatkan sembako tersebut. Saya merasa ada yang lebih butuh. Jadi beliau dapat karena dari kriteria tertentu, tapi beliau merasa ada yang lebih butuh. Jadi saya konfirmasi ke panitia untuk membagikan sembako ke salah satu warga terdekat yang sekiranya layak mendapatkannya. Namun tidak semua, hanya beberapa yang saya bagikan dan juga yang saya konsumsi, yang saya bagikan. Pertama, bapak-bapak muadzin yang sudah tidak kerja, sudah tua walaupun masih tinggal sama anaknya, yang sudah berkeluarga pula. Sama ibu-ibu yang masih tua tapi bekerja. Yang masih tua berarti dia akan muda, berarti ibu-ibu yang sudah tua ya tapi bekerja, atau ibu-ibu yang sudah tua tapi masih bekerja di sawah. Itu beliau juga sama tinggal sama anaknya, sudah berkeluarga. Dan yang saya kasih juga yang ketiga, ibu-ibu pekerja dan suaminya sedang sakit. Apakah diperbolehkan sikap saya seperti ini Ustaz, membagikan sebagian beras dan beberapa yang lain tapi gak semua untuk beliau-beliau ini? Dan alhamdulillah saya dapat dari Ramadan yang sama. Kalau saya bawa pulang ke kampung nanti, ketika saya mudik nanti, kemungkinan ibu saya tidak membolehkan membagikan ke orang lain yang lebih butuh. Padahal ibu saya sehari-hari insya Allah cukup. Saya ada niatan membagikan lagi sebagian paket sembakonya dan sebagian untuk ibu saya. Bagaimana ya Ustaz, baiknya mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya dan sebuah kebahagiaan mendengar apa yang disampaikan. Perasaan masih banyak yang lebih butuh itu tuh mahal. Hendaknya penanya bersyukur sama Allah diberikan mental seperti itu, diberikan jiwa besar seperti ini. Mahal, susah hadirin punya mental seperti ini. Pada saat kita butuh tapi kita ngeliat ada orang yang lebih butuh, itu tuh mentalnya orang-orang besar. Makanya bersyukurlah kepada Allah, biar Allah tambah dan membuat kita semakin berkualitas. Terus yang kedua, boleh gak? Bagus banget gitu loh, gak apa-apa. Dan Allah akan berkahi, Allah akan tolong gitu. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasa Allah anu kurbatan min kurabi akhir. Barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat. Dan itu sudah punya penanya, kan udah dikasih ke penanya, udah punya, mau dikasih kah, mau di ini, itu terserah. Bahkan itu bagus sekali. Jadi ketika kita dapat, kita berbagi lagi, kita kasih lagi ke ini. Oh itu Masya Allah lah, saya senang banget dengarnya. Dan semoga Allah kasih keberkahan kepada beliau yang bertanya dan yang melakukan hal yang serupa. Dan semoga Allah memberikan pahala besar apalagi di Ramadan, dan Allah bantu kita sebagaimana kita bantu orang lain. Terima kasih sudah, ini tuh pertanyaan tapi sekaligus booster keimanan kita nih hadirin. Jadi saya ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau yang sudah menginspirasi kita semua. Dan ini menunjukkan berbuat baik itu kalau Allah kasih taufik itu mudah, hadirin. Artinya kesempatan tuh Allah buka di banyak sisi. Gitu. Walaupun mungkin kita enggak punya uang, kita bisa ngasih tuh, hadirin. Walaupun kita mungkin enggak punya uang, enggak punya lebih. Tapi kalau Allah udah kasih taufik, Allah kasih kemudahan, Allah lihat hati kita jujur, kita bisa ngasih. Kita bisa ngasih. Jadi kata siapa ngasih harus punya pendapatan yang banyak, enggak. Asal kita jujur sama Allah, Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, seluruh kaum muslimin selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan semoga kita semua selalu diberikan keikhlasan dan dimudahkan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, indikator apa saja yang menjadikan seluruh amal ibadah kita, seluruh kegiatan kita dapat dinyatakan hati kita ikhlas dan tulus karena Allah dan bisa bernilai pahala? Apakah jika kita merasa capek dan lelah saat mengurus anak termasuk tidak ikhlas dalam mendidik anak-anak, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Makasih banyak. Apakah kalau kita merasa capek dan lelah saat mengurus anak termasuk tidak ikhlas dalam mendidik anak? Enggak. Kecuali kalau maksud capeknya capek hati. Tapi kalau capek fisik wajar. Tapi hati itu bahagia, Bu hadirin. Hati tenang, senang gitu loh. Sebagaimana ucapan para ulama, "Lauka nanti nufusu kibaron ta'ibat min muradiha ajsamu." Kalau jiwa itu besar, maka fisik itu akan kesulitan untuk mengimbanginya. Jadi pasti capek, hadirin, kalau kita totalitas itu. Tapi hati itu bahagia. Dan itu salah satu indikasi kalau amal ibadah kita punya ruh dan tulus, kita akan bahagia. Kita akan bahagia. kita akan bahagia. Kita akan tenang. Dan kita akan dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal lain. Kita akan dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal lainnya. Kata para ulama, jazaul hasanati hasanatu ba'diha. Balasan dari kebaikan yang diterima itu kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan akan ada perubahan dalam diri kita dan karakter kita. Akan ada perubahan dalam iman kita. Karena konsep iman itu bertambah dengan ketaatan. Jadi kalau amalan yang kita lakukan itu dinilai sebagai ketaatan karena ikhlas, maka itu akan jadi booster keimanan. Iman tuh kita mantap gitu. Gitu. Jadi kalau misal contohnya, kalau amalan kita di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedubelas, ketigabelas, keempatbelas, kelimabelas itu diterima, maka hari ke-16 kita akan semangat. Walaupun fisik capek, tapi iman kita naik gitu. Nanti hari ke-17 naik lagi gitu. Saya begitu. Misalnya hari-hari pertama Ramadan semangat, tiba-tiba drop. Itu harus dikoreksi loh. Jangan-jangan hanya bagus secara casing, bukan bagus secara kualitas. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa mengampuni Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qayyim, para ulama, keluarga Amin al-Balamin. Semoga Allah menjaga Ustaz, melindungi, merahmati, memberkahi dan memberikan kesehatan kepada Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jazallah khair Ustadz atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Terima kasih atas adabnya, tapi saya rasa kita sama, kita hanya menjadi jembatan dari para ulama kita, dan tidak lebih dari itu. Yang patut disyukuri adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ulama-ulama kita yang menjelaskan ilmu itu kepada kita. Itu pun kita sampaikan hanya dengan hanya sedikit dan dengan penuh keterbatasan. Tapi terima kasih banyak atas adab dari beliau yang bertanya. Dan nasihat Ustadz yang selalu saya ingat adalah jadilah wanita yang berkelas, yang baik, baik keimanan dan ketakwaannya, dan lakukan semua dengan totalitas. Kalau bisa 100%, kenapa 99%? Untuk diri kita, adapun untuk orang lain kasih udzur kepada mereka. Artinya jangan samakan orang lain sama diri kita. Setiap orang itu berbeda-beda. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, seperti yang Ustadz sampaikan, untuk menyambutnya harus melakukan pemanasan sebelumnya. Alhamdulillah saya sudah lakukan, dan Ramadan kali ini berbeda bagi saya Ustaz, karena kali pertama saya harus setor hafalan dan murojaah hafalan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Assalamualaikum. Harus apa? Harus terhafalan atau murojaah hafalan setiap hari kepada ustazah, kepada guru. Dan alhamdulillah Allah mudahkan ana menjadi bagian relawan target khataman membantu ibu dalam pekerjaan rumah. Saat ini tidak sesuai target, Ustaz. Saat ini saya hanya baru 3 kali khatam. Dari target saya 4 kali khatam untuk tanggal 13 Ramadan. Jadi target beliau 4 kali khatam, tapi baru 3 kali khatam. Dan beberapa hari ini setelah menambah hafalan baru, hafalan yang lama jadi kurang lancar. Saya merasa sedih, harus tertinggal, sedangkan orang-orang bertakwa di luar sana sudah lebih dari saya yang belum ada apa-apa dari targetnya, keikhlasannya dan keimanannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya menata hati agar Allah terima amal ibadah saya? Saya takut termasuk hadis yang penggalannya Allah berkata kadzabta, dusta. Apa yang saya lakukan sia-sia, Ustaz, dan saya tidak ingin termasuk ke dalam hadis yang dikatakan yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Pertanyaan kedua, dari target khataman dengan hafalan mana yang lebih didahulukan? Mohon berikan saya arahan dan nasihatnya. Saya butuh nasihat Ustaz. Semoga pertanyaan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, semoga penanya tidak termasuk ke dalam hadis yang atas termasuk orang yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Karena semoga ya, orang yang pendusta itu gak akan bertanya seperti ini. Pertanyaan seperti ini itu indikasi, bukan memastikan, tapi indikasi kita punya niat baik, berusaha menjadi orang yang ikhlas, bukan seorang pendusta. Kalau seorang pendusta itu biasanya ciri-cirinya cari excuse, cari justifikasi, merasa diri bersih, suci, dan seterusnya. Jadi yang pertama ini indikasi positif, maka bersyukurlah kepada Allah. Lalu yang kedua tiga kali khataman di tanggal 13 Ramadan, walaupun belum mencapai target kita yang katanya 4 khataman, namun ini sudah sebuah prestasi yang Allah anugerahkan kepada penanya. Maka jangan lupa syukuri. Betul, evaluasi dan perbaiki lagi kalau memang tidak sesuai target. Tapi jangan sampai lupa bersyukur. Jangan sampai lupa bersyukur. Karena dengan lupa bersyukur bisa jadi semangat Allah hilangkan atau turunkan. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah bisa 3 kali khatam. Bukan di Ramadan ya, ini tanggal 13. Maka Allah akan tambah lagi insyaAllah. Jadi bersyukur, bersyukur, bersyukur. Lalu yang berikutnya, tolong yang sudah sudah dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, dijaga dulu. Dijaga. Karena yang disebutkan ini banyak loh. Beliau baca Quran, beliau hafalan, beliau jadi relawan, beliau membantu orang tua, belum lagi kan sholat dan lain sebagainya. Ini yang disebutkan ini ibadah yang top-top semua. Makanya harus banyak bersyukur ya. Maka PR pertama adalah dijaga. Lalu yang kedua, evaluasi kualitas. Karena sekali lagi ini ibadah-ibadah top dan sangat sulit, enggak mudah. Jadi segera evaluasi diri, evaluasi. Evaluasi, evaluasi keikhlasan, evaluasi terus, terus, terus. Kalau sudah oke semua baru nambah lagi. Gitu loh. Sebagaimana dijelaskan Allah seperti Az-Zarnuji rahimahullah. Lalu yang berikutnya kejar khataman, tapi jangan lupakan hafalan. Jadi blok waktu untuk hafalan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dicampakkan, sesuatu yang disisihkan. Dan salah satu bentuk hajar Quran atau menyisihkan Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan hafalan, atau yang sudah hafal ditinggalkan jadi lupa lagi. Itu salah satu makna yang dijelaskan para ulama. Maka perlu ada waktu khusus. Dan kedua, kalau kita merasa hafalan kita gak kuat, jangan nambah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja dulu, asal kuat. Kaidah para ulama adalah asabuku harfun wa takraru alfun. Pelajaran baru itu satu huruf saja, pengulangannya 1000 kali, kata para ulama. 1000 kali. Lalu habis itu isti'anah, minta pertolongan sama Allah, dan semoga Allah jaga kita di paruh kedua di Ramadan ini. Saya rasa cukup, jazakallahu khairan. Makasih banyak, semoga Allah kasih taufik buat kita semua, dan makasih atas semua pertanyaan dan partisipasi jamaah sekalian. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kita bukan hanya beramal tapi menjaga amalan kita, dan amal kita punya ruh. Dan ingat, waktu kita gak banyak, tinggal setengah bulan lagi dan sangat cepat. Maka selalu minta pertolongan sama Allah, dan jangan buang-buang waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.